Kupandangi jejak langkah ini, jauh di perjalanan waktu, diriku terhempas menggapai cintamu yang tergantung tinggi. Jangan kau tipu diriku ini oleh keindahan bahasamu. Tak cukup kata yang terbaik.